cahaya surya. Di sela semak berdua terasa mesra bercumbu, memadu kasih lama yang mulai tumbuh. Dan kini terjalin di senja penggahan yang ada, bak hati yang telah membara, melepas rindu kepadamu. Kurasa rumput itu bagaikan sutera, dan bunga itu merupakan permata. Keinginan kepergian rinduku.